السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع صدورنا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita sudah masuki pembicaraan kita mengenai dengan azab kubur adalah tetap ada. Setelah mana kita mendengar ajaran Allah mengenai dengan hakikat kubur, di sini pula ulama-ulama dalam Islam bersalahan pendapat mengenai dengan azab kubur ni adakah ataupun tidak ada. Maka untuk ulama jumhur yang terdiri daripada orang-orang yang mu'tabar menyatakan bahwasanya azab kubur adalah tetap ada dan sabit. Setengah daripada dalilnya iaitu ayat Quran dalam surah Taubah ayat 101 yang kita belajar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata sanu'adzibuhum marratain, selagi kami mengazab akan mereka itu dua kali. Dua kali azab ini kebanyakan ulama atau jumhurul ulama mengatakan salah satu daripada sekali azab dari dua kali ini iaitu azab kubur. Kerana setengah-setengah orang tafsir kata salah satu daripada azab ni azab neraka, azab dunia dan akhirat. Tapi kebanyakan mengatakan azab kubur, kerana azab neraka itu ditentu oleh ayat akhirnya bunyi summa yuradduna ila azabin azim. Maksudnya kemudian mereka dikembalikan kepada siksaan neraka yang besar. Jadi lepas pada azab dunia, azab dalam kubur, kemudian azab neraka khusus sekali. Tak ada masuk dalam marratain, taklah azab neraka ni satu azab khusus yang Allah Ta'ala sediakan. Sebab itu maka nyata kepada kita daripada ulama yang mentafsirkan ayat ini bahwasanya azab kubur tu ada. Adapun terus-terai daripada ayat katanya azab kubur tu ada, maka tak ada nyata daripada ayat secara terus-terai. Kalau ada ayat secara terus-terai ya tak ada khilaf dah lah. Ni yang benar ada bujak setengah daripada kekeliruan, terutama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahwasanya satu kali Nabi kata tak ada azab kubur. Ramadan satu kali pula Nabi kata azab kubur tu ada. Dan satu kali Nabi tu suruh berdoa atau panggil menyeru supaya semua orang tu minta berlindung daripada azab kubur. Minta berlindung daripada azab kubur. Nah, jadi di situ nyata bahwasanya hadis Nabi sendiri tu pun ada belaga juga sikit-sikit, tapi belagalah bentuk benar. Imam Nawawi tu Mekki dah, tak sewa di belaga tu. Setengah daripada ahli hadisnya Imam Nawawi. Imam Nawawi tu ya dua tamneng. Tamneng ahli hadis sah, tamneng tak fekah sah duduk dia. Dua Imam Nawawi ni. Nah, jadi Imam Nawawi ya belaga cara mana? Dia kata hadis yang mengatakan tak ada azab kubur tu belum, hadis tu sudah dimansuhkan. Ataupun hadis yang mula-mula belum Allah Ta'ala royak kepada Nabi Muhammad kata ada azab kubur lagi tukah tu. Kemudian bawa cerita yang kedua, Nabi isbatkan azab kubur. Nabi kata azab kubur itu adalah hakun, ada sungguh. Jadi untuk nak himpunnya dulu pada tu belum Allah Ta'ala witahu ke azab kubur. Kemudian Allah Ta'ala witahu tu, maka Allah Ta'ala Nabi itu mengisbatkan azab kubur. Itulah lebih kurangnya pendapat himpunnya daripada Imam Mu'tabar seperti Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, oleh itu kita ni duk jadi anak murid dia yang mula-mula di kita buka majlis ilmi lagi. Tok guru kita hak asasi 2-3 orang tu lah. Maka kita tu berpeganglah dengan pendapat jumhur mengatakan bahawa azab kubur tu ada dan tetap ada. Nah. Setengah daripada dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh Siti Aisyah, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari muka 7 tu dah itu. Siti Aisyah tu dia tanya Rasulullah SAW mengenai azab kubur. Rasulullah jawab kata ya, ada azab kubur. Jadi seolah-olahnya satu jawapan yang pesing ijabi, setelah mana sebelum itu Nabi pernah jawab kata tak ada azab kubur. Ambil mana ya azab-azab akhirat saya. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, saya terai dah pada minggu dulu baru ni muka. Nah, jadi apabila berlawan dua hadis tu, maka Imam Nawawi dia tertik cara tu lah. Nah, cara-cara yang kita dengar tadi. Kemudian kita pergi pada hadis yang kedua untuk nak menguatkan bahwasanya azab kubur tu ada. An Abi Ayyub qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharibatish syamsu فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. Hadis dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari rakam 1375 dan Imam Muslim rakam 2869. Ternyata hadis sangat sahih. Nah, maksudnya daripada Abi Ayyub ia berkata telah keluarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu harilah, maksudnya selepas daripada matahari jatuh. Matahari jatuh ngorek itu Nabi tu baik mari daripada rumahnya. Maka baginda mendengar akan suara. Dengar suara mari. Ni azab kubur asal dianya tidak bunyi. Bunyi. Nah, oleh jin dan manusia. Kecuali manusia yang Allah Ta'ala nak ui dengar Nabi. Allah Ta'ala buka pendengara untuk dengar azab kubur. Itu ulama jumhur dia pendapat belah tu lah. Ulama jumhur dia kata, puak ahli sunnah, dia kata, azab kubur tidak didengari oleh jin dan manusia, melainkan orang yang Allah Ta'ala kena kini bunyi. Termasuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dengar akan azab kubur seperti mana hadis sahih ini. Dia dengar azab kubur. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Yahudu tu'azzabu fi quburiha." Bismillah. Allahumma ajirna min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Yahudi sedang-sedang diazabkan dalam kuburnya. Dia dengar suara orang dok kena azab dalam kubur. Supaya kita dengar suara orang dok kena wak nyanyo di dalam gok ke dalam tempat mana-mana orang dok bunyi yok yok yok dan sebagainya itulah. Jadi Nabi dengar dok berkeriuh dalam kubur tu, Allah Taala wui sapa ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak dengar dok jalankan dia juga. Tapi tak dengar. Nah, itu dia. Itulah hadis yang dikeluar oleh Bukhari. Nah, dalam hadis dia adalah dalam sahih dia. Di situ yakni ini Yahudi, yakni hadhihi yahud, ini Yahudi tu'adzabu, sedang-sedang diazab di dalam kuburnya. Sedang diazab oleh kubur dia. Dengan hadis ini nyatalah bahwasanya azab kubur itu adalah azab yang nyata. Ada. Telah-telah dia ada. Telah sedang-sedang dia ada. Dan ada bukan pada umat Nabi Muhammad saja, bahkan pada umat lain-lain juga. Kerana ini orang Yahudi juga diazabkan. Jadi orang yang lama dah lah. Kata setengah tu. Tapi hak ni kita baca hadis ni sebelumnya. Supaya kita habis ni dulu. An ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mauta la yu'adzabuna fi quburihim hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum. Maksudnya daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya orang-orang mati adalah diazabkan dalam kubur. Nabi kata mereka itu sehingga segala binatang-binatang dapat mendengar suara-suara laungan dan jeritan mereka. Waliyazubillah min dalik. Suara jeritan tu didengar oleh binatang-binatang. Bahaim ni binatang. Itu hadis sahih juga atau isnadun hasan yang dikeluar oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang baik. Lihatlah At-Targhib dan Tarhib juzuk 4 muka 361. Daripada semua hadis dan banyak lagi hadis yang seumpama ini yang saya akan nak baru bawa mari di selesli nanti dalam pembicaraan dalam masalah depan lagi insyaAllah. Untuk nak menyatakan bahwasanya azab kubur tu ada tu, cukup dengan 2-3 kerata hadis ni. Marilah kita tengok pendapat ulama. Selama mana kita wari hadis yang ada, bukan kita otak gorak ni dak mari duk faham hadis sendiri, tetapi kita punya ilmu ulama-ulama yang muktabar di sudut ilmu hadis, mari royak kita untuk kita nak jadi anak murid dia dari segi faham hadis. Dengan dalil-dalil yang tersebut, ulama berpendapat sebagai berikut. Ini kita panggil pakar ulama dalam memahami hadis. Ini orang panggil pakar ulama dalam memahami hadis. Satunya, mazhab ahli sunnah dan kebanyakan al-mu'tazilah. Ini segi tauhid lah, ahli sunnah segi tauhid ni. Mu'tazilah pun segi tauhid. Nah, dan lain-lain. Banyak lagi lah. Telah mengisbatkan azab kubur ke atas orang kafir dan orang-orang yang Allah kandaki daripada ahli tauhid. Orang kafir, orang Islam pun kena juga orang Allah Ta'ala kandaki. Ni pegangnya ahli sunnah. Dan setengah daripada mu'tazilah. Pegangnya dia belah ni. Etikak dia belah tu. Itu adalah setelah mana mereka itu disoalkan dan didirikan hujah ke atas mereka. Azab kubur mari lepas pada soal kubur. Didirikan hujah maknanya setelah mana dia tak boleh jawab sungguh. Soal-soal dia tak boleh jawab. Soal tak naik. Maka situ kena pukul. Itu makna hujah ke atas mereka. Nah, soal tak naik. Sebab orang yang mengatakan tak ada azab kubur tu dia kata, azab kubur kok ana tak ada periksa lagi. Turun denda belum periksa ni tak kena lah. Jadi jawab oleh ahli sunnah kata periksa dah. Soal dalam kubur tu periksa lah tu. Di alai kubur periksa tu periksa. Patu ala akhirat esok, azab pasal lain pula. Peksa pasal lain pula. Hasyar mahsar hisab semula. Jadi orang yang mengatakan tak ada azab kubur, yang kata tak ada hisab lagi, tak ada kira lagi. Hak ni orang molek ke orang hudun nata-nata kena pukul dah, tak seolah tu dah. Jawab dia puak ni kata tak. Hujah ada siap dah kat atas dia. Soal dia tak dijawab. Yalah dah hisab dah telah tu. Secara umumnya berarti kata dia orang jahat dah. Boleh dah nak mengukur, nak buat suatu kreasing keputusan kata dia orang jahat atas sah dia tak dijawab soalan-soalan. Sebab tu kalimah kata setelah mana mereka itu disoalkan dan didirikan hujah ke atas mereka itu tu penting. Karena kalimah ning boleh memberi kata putus ke atas perbalahan. Di antara puak-puak khawarij dan setengah-setengah mu'tazilah, setengah puak cik mu'tazilah mengatakan tak ada azab kubur. Atas sah dia kata tak ada hisab lagi, tak ada kira lagi. Nah, mari turun bala, turun balasan ke atas benda tak ada kira lagi ni. Nampak tak ada ya Tuhan, ada ya dah. Ha, tu dia pusing kot tu. Ada pun orang-orang khawarij, puak hak keluar, dan sebahagia daripada mu'tazilah, segi ilmu tauhid belakang, dan sebahagia daripada puak murjiah, sebahagia bukan semua. Kebanyakan mu'tazilah duduk sekadar nung, ni sebahagia. Ahli sunnah tak ada dengan ni, ahli sunnah tak ada. Khawarij ni keluar dari ahli sunnah. Mu'tazilah seperti juga, murjiah seperti juga. Mereka mengengkarkan adanya azab kubur. Mereka ini ya tak ada azab kubur. Sebab tu kalau kita temung sengsengah dalam kitab tak ada azab kubur tu, maka puak tu tu dia pengaruh dengan puak-puak sebahagian pada Mu'tazilah dan puak Khawarij. Siapa royak belah ni ni? Tengok akar tiga lek bawah dan akar dua tu. Nah. Sebenarnya akar satu dua kali ya. Sebenarnya akar satu, yang kedua tu akar dua dah. Yaitu Imam Nawawi royak dalam syarah Sahih Muslim dia, juzuk tak ada apa, juzuk 17 muka 201. Juzuk 17 muka 201 Imam Nawawi royak dalam syarah Sahih Muslim dia. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani royak dalam Fathul Bari dia, juzuk 3 muka 240. Siapa rasa nak panjang ulik tahu lagi, rojak pada dua tiga kitab tu, ah temunglah dengan lauknya. Rasa nak muka sendiri boleh, turunlah lauk sendiri. Ha, ni orang panggil ikat dia mau ambil gorang yang naik dah. Nah, ha, tu dia. Jadi mereka ini engkarkan. Perbalahan di antara dua puak ni dalam nu ada royak panjang lah. Nah, dalam dua te kitab sah sebagai mu'jam kamus bahasa kamus agama dua te kitab tu. Syarah Sahih Muslim dan Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Syarah dua te kitab yang paling sahih lepas pada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ha, tu dia. Sebab boleh saya buat syarah Sahih Muslim dulu sebab Nawawi lebih tua pada Ibn Hajar. Habis tu saya buat tu dulu. Sepatutnya buat Bukhari dulu. Sebab Bukhari tu lebih tinggi pada Muslim. Nah, tetapi oleh kerana di diri tu yu syarah tu Muslim lebih dulu pada Ibn Hajar, maka saya dahuluikan kitab Muslim daripada kitab Fathul Bari syarah pada Al-Bukhari bagi Ibn Hajar. Faham tak tu? Faham lah. Sebab tu baru ni ada salah seorang daripada ahli majlis ilmi mari tanya saya mengenai dengan satu kitab. Oh ya, kata tak ada azab kubur setak kanan ini. Lepas tu saya kata saya akan nak ngajar. Maka inilah hari ini saya jawab bagaimanakah pembahagian ulama dan berkhilahnya terhadap masalah ini. Nah, mudah-mudahan kepada yang menyoal saya hari itu tu bapak selesai persoalan dia tu dalam kitab Al-Furqan tu. Kerana Datuk A. Hassan ni salah seorang daripada orang yang terpengaruh dengan Ibn Hazmin. Dia tu dari segi fiqh dia banyak pengaruh dengan Ibn Hazmin. Ibn Hazmin ni banyak dia tidak terikat dengan mazhab-mazhab sangat. Dia ijtihad peribadi dia. Nah, maka itu pendapat dia. Dan ada juga orang-orang zaman dahulu seperti Murji'ah, seperti Mu'tazilah sebahagian daripadanya, dan seperti apa dia Al-Khawarij yang mengatakan azab kubur tak ada. Nah. Yang kedua, ini pendapat ulama lagi ni. Yang dimaksud dengan azab kubur ialah azab Allah ke atas hamba-hambanya yang jahat. Itu azab kubur. Setelah matinya, lepas pada mati tu hatu azab tu, hatu azab kubur yang panggil. Walaupun ia tidak dikuburkan dalam kubur, sekalipun dia dibakar, tak ada sikit abuk dah daging, sekalipun belah tu dia kena azab kubur juga. Sekalipun dia makan diikat, telah diikat, bagaimana tak ada? Pas duduk kubur, mana kubur dia pegang ikat? Jadi dari daging ikat. Walaupun begitu, sabik azab kubur juga. Sekalipun maknanya dimakan oleh harimau, sabik juga azab kubur. Ini kata Imam Nawawi dan juga mazhab ahli sunnah wal jamaah berpendapat, walaupun dia tidak dikuburkan, walaupun dia tidak dikuburkan, diisbatkan juga azab kubur padanya. Bagaimana kaifiatnya? Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, azab kubur adalah berlaku pada semua umat manusia, bukanlah dikhususkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ini ahli sunnah juga, pendapat ahli sunnah. Ini pun khilaf juga. Kata setengahnya azab kubur ni khusus pada umat Nabi Muhammad saja. Pendapat yang terkecil ada belah tu. Tapi pendapat yang mu'tabar, yang diiktibarkan, dikirakan betul, iaitu pendapat jumhurul ulama, bahwasanya azab kubur itu bukan khusus kepada umat Nabi Muhammad, bahkan juga kepada umat semuanya sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada dalilnya iaitu orang Yahudi diseksakan. Setengah daripada dalilnya hadis Nabi hak lain berdatu lagi. Hasan Yahudi boleh di mata Yahudi umat Nabi Muhammad juga. Nah, tapi dia tu duk agama Yahudi. Umat Nabi Muhammad ni mana siapa mati lepas pada Nabi Muhammad mari umat Nabi Muhammad lah. Umat yang tidak beriman pun dia panggil umat juga. Walau kafir, walau buza, walau Yahudi, umat Nabi Muhammad belaka lah. Itu orang panggil ummatul da'wah. Nah, jadi puak-puak mengatakan bahwasanya azab kubur khusus pada umat Nabi Muhammad, walaupun Yahudi atau Yahudi itu Yahudi umat Nabi Muhammad. Tapi ada hadis sah lagi, hadis sahih juga, mengatakan Nabi SAW dengar satu hari akan azab kubur. Dia tanya, kubur biar ni, biar tahu tak kubur biar tak. Ya lalu tepi satu pagar puak Bani Najjar. Paya dengar azab kubur. Paya kata, "Hei puak-puak sahabat, ya tahu tak ni kubur siapa puak ana ni?" Jawab puak-puak sahabat, "Ya tahu kubur puak mati dalam syirik hari tu lama dah." Ya tahu mereka itu sedang diazab sekalian ni. Itu nak ayat dalil mengatakan bahwasanya azab kubur bukan dikhusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi untuk umum juga. Nah. Habis. Itulah lebih kurangnya pendapat tu daripada Ibn Hajar juga, Al-Asqalani juga. Nah, adalah syarah Sahih Bukhari dia tu, Fathul Bari dia. Nah gitu. Dan juga berlakunya azab kubur ke atas diri jasad itu sendiri. Walaupun lepas pada tu jasad terbongkar semuanya. Waktu mana jasad ditambahkan roh, dikembalikan roh itu, diazabkan kena atas jasad ni, jasad hidup dalam dunia ni, itu ahli sunnah berpegang lah tu. Nah, kena atas jasad ni atau sebahagia pada jasad, lepas pada hacau pada jasad, wallahu ta'ala alam jadilah ana. Pentingnya kena juga atas jasad. Kalau kata kena pukul turun patak tanah tu, kena juga atas jasad ni, bukan kata roh sahaja diazabkan. Cuma khilaf ulama, adakah jasad ini diazabkan setelah mana dikembalikan roh atau tidak? Akan kita dengar pula bersalah ulama dalam mengenai dengan roh dikembalikan kepada jasad kedak pula lepas pada duduk di kubur ataupun dikembalikan. Hadis seterusnya akan kita bahaskan insyaAllah ta'ala. Habis. Satu ketika ruh yang mati itu dibawa naik ke langit. Ini kita nak tahu tengok Allah kejadian. Yang mula-mula orang mati ni ruh dibawa naik ke langit dulu. Naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Ruh dibawa naik ke langit. Semua ini adalah hadis sahih dan ayat Quran pun jelas molek. Mari kita tengok bagaimanakah tajuk yang berbunyi ruh yang mati dibawa naik ke langit. Mula-mula dicabut daripada tubuh badan dia tu. Nah, dibawa naik ke langit dulu. Lepas tu bawa turun mari kepada bumi untuk dihukumkan. Nah. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suratul Fajr ayat 27, 28, 29 dan 30. Maksudnya ning satu panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panggil bila? Khilaf ulama dua pendapat sesat. Satu pendapat mengatakan panggil ni waktu mana dia cabut ruh. Dia mari bunyi situ, mari bunyi. Kata setengahnya panggil waktu mana dibangkit hari kiamat esok. Panggil bunyi suara belah tu kepada orang mukminah yang beriman kepada Allah tu pada hari kiamat esok. Kata setengahnya panggil setengahnya pada hari kiamat, setengahnya pada waktu dicabutkan ruhnya. Walau bagaimanapun sabik kata Allah Ta'ala panggil kepada roh orang mukmin itu jelah ayat ning tak ada khilaf di antara ulama tafsir ayat. Katanya orang mukmin tu Allah Ta'ala panggil dengan panggilan yang cukup manis dan direndui panggilan itu. Hei orang-orang yang diri yang bertenang, mutmainnah ni mana tenang kepada perjanjian Allah. Hati itu yakin supaya kita tenang bila siapa di rumah, tenang hati dengan ayah dan pak kita dan sebagainya. Kita bertenang hati kepada satu orang nak boleh tolong kita tu, itu dikatakan mutmainnah. Kalau hati kita duk gelisah, orang ni nak tolong ke dak aku, hati duk lama, itu bukan mutmainnah. Supaya kita duk lama, supaya kita tak percaya kata Tuhan nak tolong kita, kurang yakin dengan perjanjian Allah katanya ada syurga dan neraka, itu orang panggil tidak mutmainnah. Al-mutmainnah di sini kata ulamanya iaitu tenang kepada perjanjian Allah, lagi pula percaya dengan isi ajaran Allah. Itu makna mutmainnah. Mana-mana jiwa hati yang tenang kepada perjanjian Allah, itu dikatakan an-nafsul mutmainnah. Orang itu dipanggil waktu mana dicabutkan roh dia. Kata Mujahid, yang dimaksud dengan hati mutmainnah iaitu hati yang yakin bahawa Allah tu Tuhan dia. Yakin, bukan kata tahu kata Allah tu Tuhan dia, ada yakin ni bukan mudah. Ayqanat annallaha rabbuha, dia yakin bahwasanya Allah tu Tuhan dia. Wasabarat, dan dia sabar ja'shan li amrihi wa ta'atih, sebagai nak menyahuti perintah Allah dan nak taat kepada Allah SWT. Dia sabar semaya, sabar bangun tengah malam, sabar berjihad, sabar berjihad, sabar berdakwah, sabar segala-gala untuk menerima perintah Allah. Itu dikatakan an-nafsul mutmainnah. Itu menurut pengertian Mujahid yang mentafsirkan ayat mutmainnah. Itu orang panggil pakai ulama dalam pahal ayat Quran. Kemudian pula berkata Al-Hasan dia tafsir ayat Quran an-nafsul mutmainnah dengan al-mu'minatul muqinah. Orang yang nafsu jiwa yang mukmin, lagi pula yakin. Yakin. Bukan mukmin saja dak. Adapun Atiyah salah seorang ahli tafsir juga, dia kata an-nafsul mutmainnah maknanya ar-radiyatu biqada'illah, yang redha dengan qada Allah Ta'ala. Allah qada li ma'ala alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah, syukur. Allah qada li ta'ala alhamdulillah ala kulli alhamdulillah la tuha qada li ta'ala biak biarlah, masyaallah kan malam masyaallah yakun qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua tu kita kata ucapan seorang yang kena bala atau kena barang yang dia tidak puas hati dalam hidup dia, ucapan menandakan bahasa dia tu redha. Tu dia panggil ar-radiyatu biqada'illah, Itulah an-nafsul mutmainnah yang akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, waktu mana nak ambil ruh nanti. Berkata Al-Kalbi, salah seorang ahli tafsir yang terkenal, yaitu jiwa yang amin daripada azab Allah, al-aminatu min azabillah, yang amin daripada azab Allah Ta'ala. Semua tu tidak berlawan ni belaka. Di sudut-sudut ni, namalah ni, sudut ni, namalah ni. Maka saya rasa tidak ada berlawan ni. Semua pendapat ulama-ulama tafsir tadi, kita boleh terima dalam nak memahami apakah dia an-nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan semua kita ni usaha supaya diri kita dinamakan oleh Allah an-nafsul mutmainnah. Supaya diri kita benar-benar termasuk dalam arti kata an-nafsul mutmainnah. Dia panggil itu, gapo ke isi yang dia nak panggilnya? Irji'i ila rabbiki. Dan mardiyah, dan lagi pula diri itu diredai pula oleh pihak Allah Subhanahu wa taala. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Radiyallahu anhum tu makna mardiyah. Wa radu anhu tu makna radiyah. Radiyah wa radu anhu. Maknanya dia jadi bertimbang balik. Balik hamba pun redha dengan Allah, dan pahala dan segala kerja Allah Taala ke atas dia. Balasan Allah ke atas dia atau kepada dia, balik Allah pereda dengan segala gerak-geri jiwa yang mutmainnah ni, Allah Ta'ala reda. Nah, kelaklah kepada Tuhan, irja'i ila rabbika, ni lah orang panggil roh tu dikembali pada Allah Ta'ala. Nanti kita tengok dalam syarah ayat ni oleh hadis sahih. Hadis sahih syarah ayat ni, nanti kita akan temu hadis sahih sebentar lagi, insyaAllah. Wahai jiwa yang sentiasa tetap yakin, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau redha lagi diredai Allah. Allah redai. Yaitu masuklah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuk olehmu hai nafsu mutmainnah. Fi ibadi, dalam jumlah hamba-hambaku yang aku redai lah maksudnya. Dalam golongan hamba-hambaku yang berbahagia gitu. Wadkhuli jannati, dan masuk olehmu hai nafsun mutmainnah, akan syurgaku. Selaka bukan masuk dengan jalan tidak terhormat. Masuk dengan jalan terhormat, dapat di apa dia persela oleh Allah Subhanahu taala, masuklah syurga dia. Dan Allah wa'asuk. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Nah, dan kami masuk ke dalam rahmat kami. Yang pentingnya Allah Ta'ala isbatkan bahawa masuk syurga dengan jalan persela dan dengan jalan Allah Ta'ala sendiri wa'asuk, bukan dengan masuk dengan ikut rok. Bukan masuk dengan ikut rok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan masuklah ke dalam syurgaku. Itulah ayat yang kita sangat segenap mendengar dalam dunia ni. Masing-masing apabila siapa dengar ayat ni, buasan ikna atas diri dia masing-masing. Menurut satu cerita, saya tak tahu setara mana sahih, daripada Sa'id Ibn Jubair, salah seorang tabi'in yang terkenal, Sa'id Ibn Jubair ni, dia cerita hal salah seorang sahabat yang terkenal, yang alim lauk dari segi ilmu, nama dia Ibn Abbas, pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita hak Ibn Abbas. Sa'id Ibn Jubair, dia cerita hak Ibn Abbas dalam tafsir Al-Baghawi. Siapa nak tengok dalam tafsir ayat ni, ayat suratul Fajri ni, dia kata Ibn Abbas mati di Taif. Siapa biasa duduk Mekah tahulah Taif mana. Patut tahulah kubur Ibn Abbas. Orang lagi tak semua kena kenal kubur Ibn Abbas. Ada masjid dia, ada kubur dia Ibn Abbas. Nah, Ibn Abbas pupu Nabi yang mati di Taif. Nah, kubur ya Ta'if lala ni. Dia kata mati Ibn Abbas di Ta'if, maka aku menyaksi jenazah dia, aku kita tengok jenazah dia. Aku nampak seekor burung mari serah masuk dalam mayat Ibn Abbas. Burung mari. Tak tahu kata burung apa, burung tiak umuh ke burung laya, tak nampak rupa, nampak siap melaya masuk. Masuk gitu kata sengaja mayat sendiri, kata sengaja dalam katil mayat tu, katil duk apa, duk letak mayat. Masuklah katil tu. Burung. Patut tak nak nampak tu baik. Barangkali adalah maknanya orang duk perhati lain lagi tu, duk nampak kata tak tu baik burung. Masuk kita tu baik. Begapa tak tahu. Kemudian tatkala disempurnakan tane mayat Ibn Abbas tu, dibacakan ayat bunyinya, bunyi ayat di atas pada kubur tu, bunyi ayat. Tak tahu kata pia baca. Bunyinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baca ya. Daripada kisah-kisah seperti ini menyebabkan kita terasa yakin bahwasanya orang-orang macam Ibn Abbas yang terkenal sebagai lauk dari segi ilmu, waraknya, segala-gala kelebihannya ada pada dia, maka dijemput oleh Allah dengan bunyi balah ni. Duk berhubung ni kisah dengan kisah ni, burung tu lah, burung tu mari di mana, tak terbaik. Masuk ke duk celah Ibn Abbas tak terbaik. Hidup menyelik di mana, orang gagal cari tak temu. Seperti itu cerita berkenaan dengan ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan nafsu kita semua mutmainnah insya-Allah taala. Firman Allah Subhanahu wa taala pula, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal mala إِكَتُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Suratu Al-An'am 93. Tak ada nyebuah kau tak nama ni. Masa gaduh. Silap selalu dah. Banyak silap. Maksudnya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat wahai Muhammad di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakarat al-maut, tekanan ghamarat al-maut. Allahu Akbar, kita kecek dah sakarat al-maut bagaimanakah sakitnya. Di tengah-tengah duk dia menghadapi sakarat al-maut yang sakitnya tidak ditentukan satu tempat, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit sakarat al-maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya, basitu aidihim. Maksud sini basitu aidihim bitarbi, dengan jala pukul. Lagi, walau tara, maaf, ada ayat satu lagi. Auzubillah minasyaitan rajim. Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Pukul pala, pukul ekor, pukul pala, pukul belakang dia. Ya Allah, bagaimanakah ngerinya, dahsyatnya. Segala kontak apa dia malaikat ni turun habis waktu mana nak ambil nyawa orang jahat. Mari dengan segala kebengisan, segala kekasaran, segala kekejaman yang ada pada malaikat itu turun mari waktu itu. Waliyazubillah min dalik. Di situlah orang yang nak mati ini, apabila dia dekat nak mati, dia ditunjukkan gambaran neraka pada dia kalau orang jahat. Waliyazubillah min dalik. Allahumma ajirna min azabi jahannam. Dan kalau orang baik ditunjukkan gambar syurga. Apabila ditunjuk gambar neraka, ya tak segi orang yang mati ini. Waliyazubillah min dalik. Ya tak sematilah. Dia nak minta kepada Allah Ta'ala tak segi mati lagi sebab dia tak segi pasal takut neraka. Apabila nyawa dia dah tak segi, tak segi terbit, dah tak segi tajam terbit nyawa dia. Di situlah malaikat dengan segala kejam dia ni, dia pukul. Pukul dengan segala kejam. Dia pukul di sini, orang panggil basitu aidihim. Bahaya katakan dia pukul. Akhriju anfusakum, dia kata. Dia kata sambil berkata, keluarkanlah nyawa-nyawa kamu pada hari ini. Kamu akan dibalas dengan azab kehinaan. Sebab kata ahli tafsir, seperti tafsir Ibn Kathir, kata nyawa tak saya terbaik. Sebab tengok pada azab nak temu dia tak segi. Bahawa tak segi supaya kita hamak ke anak nyawa kali. Apa tak? Tak saya naik, tak saya naik. Goda, goda, piak, goda. Goda. Begitulah keadaan orang mati, orang jahat. Akhriju anfusakum. Hamak terbaik. Al-yawma tujzaun. Ya hamak bukan hamak dengan kata mulut je tak. Godeh. Basitu aidihim. Godeh. Basitu aidihim ni makna godeh. Memukulkan dengan tangannya. Waliyazubillah min dalik. Allahu Akbar. Kejam ya Allah. Kejamnya. Terhadap orang jahat. Masya Allah. Qadar Allah masya Allah. Subhanallah. Sambil berkata keluarkanlah nyawa-nyawa kamu pada hari ini. Kamu akan dibalas dengan azab kehinaan. Kerana kamu selalu mengatakan atas nama Allah atau terhadap Allah. Dia selalu kecek dengan nama Tuhan atau terhadap Tuhan. Sesuatu yang tidak benar. Alhamdulillah tu buku tu ya. Bukunya kecek dengan nama agama tapi kecek benda salah. Alhamdulillah. Atau kecek terhadap Allah dengan secara tak benar. Allah balas ni kita royak balas lain. Allah bersifat belah ni, kita ayat tak Allah bersifat belah lain. Tu maknanya, cakap atas nama Allah atau terhadap Allah, suatu perkara yang tidak benar. Sebab tu kita takutlah cakap terhadap Allah. Cakap dengan nama agama ni, kalau kecek nama peribadi tak apa. Kecek nama agama ni susah. Kena ucerak maulat kata kena ke tak kena kita kecek. Kena ucerak maulat kata belah ni ke tak. Ugamo Tuhan, balah ning kedak sifat Tuhan, balah ning kedak perbuatan Tuhan, benda berhubung dengan Tuhan, kena wicerak malak. Ugamo Tuhan tu, kena wicerak malak. Tak boleh hak kecek, bukan hak kita ugamo. Bukan hak otak kita ugamo. Bukan hak otak kita ugamo. Bukan hak kumpulan tu, kumpulan ni ugamo. Ugamo hak Allah. Luak kecak tak tu. Kalau tak boleh, nanti masuk dalam arti kata bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi. Ghairal haqqi, tidak benar. Sengah-sengah tu sengaja nak bohong terhadap Allah Taala. Waliyazubillah min. Ada juga siapa tangkap tu. Kerana ada beberapa hal tertentu dalam dunia, maslahat dunia sikit-sikit. Bohong terhadap Allah apa belamba. Benar-benar seperti ni. Kita ni berasa duk baca kepada hak kafir betul-benar semacam. Sebab tu saya duk ada ayat-ayat orang kafir tu kita kena mula-mula terima sekali mari pencerana diri kita. Kita ni ada kedak perangai kafir. Nak pencerana diri kita kena periksa diri kita mula. Kalau tidak itu, maka kita akan dengan ayat-ayat seperti ini. Maka kita akan terima padah yang sama. Akan dipukul oleh belakang dan depannya. Menghambakan roh keluar, sedangkan roh tak mau keluar kerana takut kepada gambaran neraka yang telah ditayangkan kepadanya waktu mana dia nak cabutkan roh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kerana kamu selalu sombong. Sombong tu bukan subong dah. Jatuh ming dah. Sombong terhadap ayat-ayatnya. Ya Allah, lah no sombong terhadap ayat Tuhan ni. Kita duduk serius takut kita sombong. Cuba cek tengok segala rupa sama jangan wada pada kita. Sama dengan ayat ni makna kufur dengan ayat tu cerak dah tu sambang. Tak percaya pada Quran ni. Tu cerak dah percaya. Sama dengan ayat tak pakai isi Quran. Sama dengan ayatnya tak teruk agama Islam tu sama jelas dah. Tapi kita ni sama kedak dengan ayat. Kena peksa je ke malak. Nak kata kita sama, kita resang bila dengan ayat. Nak kata kita sama, kita resang kedak. Payah kita ni, pasal tak saing, tak aja saing ayah yong ayah. Tak saing. Tak tahu kata ayat Tuhan kata gano. Tak pasal duk mengaji ayat Allah Ta'ala. Kalau mengaji, mudah kita kira. Ya pahal, patutnya tak sewa. Atau sama lah. Atau tak sepahal. Atau tak caya. Jadi dua sifat ni. Berkata terhadap Allah. Berkata terhadap agama Allah. Berkata terhadap sifat dan perbuatan Allah. Berkata terhadap segala urusan Allah dengan perkara yang tak benar. Dan sambang dengan ayat dia. Dua perkara tu orang kena pukul waktu mati. Sama ada dia dalam dunia nak panggil kafir atau nak panggil dia tu Islam, tapi hakikat tu tak ada pada dia, maka kita kena takut. Kita nak minta ubi ingat. Masuk dalam arti kata kita ni orang yang jadi tohmoh diri sendiri banyak. Sebab kita ni orang zaman akhir dunia, zaman dama, zaman kabut, zaman zulumat, kita kena perbanyakkan tohmoh diri. Sebab itulah apabila ayat-ayat seperti ini kita bimbang takut kita masuk. Nama kata nampak berdoah pula, tak ada berdoah. Hal seperti ini para sahabat lebih dahulu daripada kita lagi berdoah. Sahabat doa didik Nabi, prang didikkan Nabi selalu dah. Duk takut masuk nak aku. Umar kata kalau seorang masuk nak aku dalam dunia ni, orang lain siapa belaka aku duk wasa aku. Umar boleh duk seli duk celah tu boleh lagi Umar. Pak kita gapo dia dengan Umar. Langit bumi dengan Umar kita. Apa boleh kita tak boleh tamah diri siapa kita lalu tak boleh. Kalau Umar boleh tamah diri dia siapa dia sebagai orang mula-mula masuk neraka. Bimai dia tu, maka apa boleh kita tak bimai gitu lalunya? Setara mana dengan kita molek pada Umar? Sebab tu saya kata, apabila kita kecek bak tohmoh diri, janganlah kata saya terlalu banyak, terlalu tinggi bawa benda. Nau jadi orang tu jadi terlalu ngeri, tak bukan. Seroyak ni benda hak biasa, dirasai oleh para sahabat. Seperti mana Ibnu Abi Mulaikah, dia berjumpa dengan 30 orang sahabat. Semua tiap-tiap orang sahabat termasuk orang penting-penting seperti Siti Aisyah, seperti Ibnu Umar. Dia pakat takut diri jadi munafik. Dia takut diri jadi munafik lagi. Puak sahabat terkena dah duk berlawan dengan puak munafik habis rain dah buat dia tu. Bimbang takut dia tu jadi munafik. Pas kita setara mana nak tak bimbang diri kita jadi munafik. Setara mananya kita molek pada puak sahabat, kita tak takut diri kita jadi munafik. Luasa yakin kata kita ni tak munafik belah mana, boleh yakin tinggi sangat. Ambil di mana keyakinan tu mari tinggi sangat kalau tidak daripada waswas syaitan. Nah, ataupun benda-benda yang mari daripada masalah nafsu. Masalah ghaflah, kelalaian kita. Nah, sebab itulah apabila ayat-ayat seperti ini, jangan kita wak tengok kepada kafir sangat. Tengok dulu pada kita. Lepas tu kafir tu, nombor asal-asal ayat dah. Kita takut kita duk wak body, duk wak gambar kafir lagi. Body kita alhamdulillah dah body duk le sejik dah. Tapi gambar isi hati bimbang takut sama hadap pada mana juga. Nah, waliyazbillah min dalik. Sebab itu, maka kita sudah faham alat dah. Katanya, dikeluarkan roh kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang ketiga, ya Allah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak baca agak ni sebab ni merupakan ayat tambah apa dah syarah pada ayat tadi. Qala idza kharajat ruhul mu'mini talaqqaha malakan yus'idaniha wa fi riwayatin lil hakim innal mu'mina idza ihtadara adat atathu malaikatur rahmati bihariratin bayda fayaquluna akhriji radiyatan mardiyatan anki anki buka angkat nah anki ila ruhillah wa rayhanin wa rabbin ghairi ghadbana fatakhruju ka atyabi rihil miski qala hammadun fadhakara min tibi rihiha wa dhakara al miska qala yaqulu ahlu as-samai ruhun tayyibatun ja'at min al-ardi sallallahu alayk wa ala jasadin kunti ta'murinahu sallallahu alayki juga dah nah bukan kada sallallahu alayki wa ala jasadin kunti ta'murinahu fayuntalaqu bihi ila rabbihi azza wa jall thumma yaqulu intaliqu bihi ila akhir al-ajal ya'ni ila sidratil muntaha qala wa innal kafira idza kharajat ruhuhu qala hammadun wa dhakara min natniha wa dhakara la'nan wa fi riwayatin lil hakim wa amma al kafiru fa innal malaikata al azab ta'tihi fa taqulu ukhruji saqitatan maskhutun alayki alayki buka alaykat ila azabillahi wa sakhatihi fa yakhruju ka antani rihid ريح جيفة فينطلقون به إلى باب الأرض وفي رواية ثم يصعدان به إلى السماء فتأخذ الملائكة على أنفها ويقول أهل السماء روح خبيثة من قبل الأرض قال ويقال انطلقوا به إلى آخر الأجل يعني إلى سجين وفي رواية أبشر بعذاب الله وهوانه قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا حديث صحيح مسلم رقم 2872 dan Al-Hakim juz 1 muka 353 hadis bila sahih Bukhari sahih Muslim tak ada kena ayat kata sahih dari belakang kerana apakah jala sebut kata hadis sahih Muslim tak ada kena saya royak kata hadis ni sahih tak ada kena royak. Pakai sahih lalu dah. Hadis sahih Bukhari pakai sahih lalu. Kalau hadis Tirmizi, hadis apa dia Abu Daud hatu bau kena royak. Saya boleh lakai sahih ke hadis Hasan Ghari ke hadis gapo ke. Nah, sebab tu saya tak ada royak dan Al-Hakim juz 1 muka 353 pakai senyap tak ada royak. Mana jelas kata sahih. Maksudnya daripada Nabi SAW apabila roh seseorang mukmin hendak dikeluarkan oleh malakul maut, menyambut akan dia oleh dua orang malaikat dan kedua-dua itu naiklah dengannya ke langit. Nah, naik ke langit. Hadis lain lagi moyak kata naik ke langit. Nah, yus'adani bihi ila sama. Hadis ni tak terang. Hadis sah lagi ila sama. Banyak hadis mari mata nah. Ni saya pilih ambil hadis hak Muslim. Untuk nak ra'i segi sudut sahih. Ada pun lafaz terang, hadis orang lain lebih terang lagi. Ada hak Muslim ni. Nah, tapi orang lain tu kena duk bahasa masalah sah tak sah. Jadi kita ambil ni. Jadi orang lain sebagai syarah pada Muslim. Sebagai syarah pada Muslim. Sebab itu, saya boleh berakat ke langit, kan dalam mata Muslim tak ada ayat atas ke langit. Nah, tapi mata lain ayat atas ilas sama pada langit. Menurut riwayat Al-Hakim, ni ambil riwayat Hakim ni. Lain pada hadutlah berakat tu, orang panggil hak riwayat Muslim, hadutlah berakat tu riwayat Al-Hakim. Sesungguhnya orang mukmin apabila ia hendak mati, datanglah kepadanya para malaikat rahmat dengan membawa setera putih. Allahu Akbar. Orang mukmin malaikat buat kain setera putih. Masya Allah, Masya Allah. Mereka itu berkata kepada orang mahana mati tu, keluarlah wahai jiwa. Tubiklah, selekir tubik. Jadi seolah tak sambuk. Hak kafe tadi godai itu baik. Ya lain dua tu. Dia nak tubik, selekir masuk. Selekir tubik. Dia nak sambuk. Nah, dan diredai menuju rahmat Allah dan raihannya. Raihan ni maknanya. Nah, bau sedaknya Allah Taala. Bau sedak rahmat dan bauannya. Nah. Dan Tuhan yang tidak murkai. Tuju kepada Tuhan yang tidak murkai. Tuhan tak murka kepada orang yang buat baik. Maka roh itu pun keluarlah dengan sebaik-baik bauan miski. Tubik lagi bau. Bau Ning boleh kata banyak berlaku kalangan orang-orang ulama terutama sekali, bau sedap banyak dia. Tak ada bau apa. Dan benda ning riwayat mutawatir kepada puak orang mati syahid. Tunggu banyak orang daripada orang hak mengikuti mati syahid daripada puak-puak Afghanistan khususnya. Saya dengar ada mau royak temung ke luar negeri. Nah, bahwasanya jelas dan baca surat dan surat apa dia Ayatul Rahman. Ha Abdullah bin Azam tulis ha karamat orang-orang mati syahid. Ya harga tak tahu tak harga. Dia dia siung tahu apa kali dah siung orang-orang mati syahid. Bau sedap semerbak bau. Semua orang masuk saksi tu bau belaka. Nah namun bau sedap, sedap. Pakai-pakai bau sedap lah. Tak tahu kata Maidan, oh, bau sedap. Bukan sekadar kau tubik roh sedap. Lepas pada tu pun bau sedap. Dan apa dia mayat dia sendiri, mayat hak orang nulis di Abdullah Ibn Azam sendiri itu, semua orang hak nyaksi, semua kata bau sedap. Bau sedap. Padahal darah dia gelok. Tapi bau sedap. Tak ada kata bau darah kan, tak ada. Bau sedap. Di situ benda yang jelas. Tak boleh nak nafi dah. Semua tu riwayat tu seolah-olah semua orang yang menyaksi tu. Dengar daripada orang menyaksi semua belah tu. Mudah-mudahan kalau puak itu menyaksi pun begitulah baunya. Berbau sedap. Ruh puak syuhadat. Puak mati syahid. Terutama orang yang jelas niat dia tu molek. Maka bau. Tak suka ruh puak-puak komini. Saya doa ada komini ni. Dua jah, tiga jah kembung. Mati sekali. Hak ni orang Islam mati. Hak ni orang komini. Duk dekat-dekat tu lah maklum. Masa duk berlawan gimari gitu. Hak ni duk malak-malak. Hak ni kembung naik. Pria tu lah. Orang masuk Islam kerana tu banyak. Pok-pok wartawan mari tengok. Eh, hak ni kena, hak ni buci, hak ni. Tak ada apa sekarang. Supaya dengan orang duk tidur ni. Tak ada punah sekabut tubuh dia. Orang ambil gambar, besar teruk. Banyak orang masuk Islam buku-buku belah ni. Lalu tu pok-pok mujahidin kata, hak ni orang mujahid. Hak ni hak komini. Allah Ta'ala, hak ni hak malaikat pukul ni. Hak ni hak malaikat persela. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada orang dia duk biasa. Itu perbezaan. Jadi bau roh ni, bau sedak ni jelas dah. Hatu tu bukan kata kita boleh yakin kata hadis ni jelas kenyataan dalam masyarakat dalam semati dalam Allah semati. Nah, nyata sungguh benar. Miski ni bau menyok bau miski zaman dulu terutama zaman hadis ni enggak ada arah. Meskilah sebab-baik bauan tak ada lawan. Learning pun orang panggil dia ubah nama jihad ya. Zat miski tu memang tak ada dalam mana-mana bau yang bau sedap dalam dunia lain. Jadi bau yang miski yang sedap sekalian. Berkata Hamad maka ia menyebutkan harum baunya dan miski yang sebut. Nabi Oya lah. Ia berkata, ahli langit berkata, ruh yang baik telah datang dari bumi Allah. Ya kata, mari dah, ruh maulak mari pada bumi Allah. Ini Oya kata, duk naik langit. Naik langit. Ruh duk naik langit. Malaikat tu tepi-tepi jalan tu rasa belaka bau sedak harum naik. Malaikat hak juru jadi pegawai Allah Taala wak naik roh ni. Puak-puak dia juga. Nah, puak-puak ada tepi-tepi jalan tu pakat tu hidu bau. Roh orang mukmin. Masya-Allah, masya-Allah. Ha, kemudian telah menselawatkan ke atas engkau, hei roh, dan ke atas badai yang engkau mengomorinya itu, ya roh. Kata. Malaikat doa lah ni. Ini orang panggil doa malaikat. Waktu dia duk bau roh, duk wak naik ke langit. Nah, maka di sini nyatalah bahwasanya doa malaikat tu sangat baik kepada roh tu. Ia pun pergilah dengannya pada Tuhannya Azza wa Jalla. Lalu ia berkata, Allahu Ta'ala alam, bagaimanakah hadis ni semua duk membantukan tauhid salaf. Bahwasanya Allah SWT ala arsyistawa. Palah mana kaifiat dia tu kita tak tahu. Tapi sifat dia pasal naik semacam. Ini hadis sahih belakang. Nah, ni nak menunjuk tamakam tinggi. Balah mana orang naik tu pun kita tak tahu juga. Pasal naik melalui langit. Dan menyatakan bahwasanya naik pergi kepada Allah SWT. Tapi rupa belah mana? Pembahasan dalam tauhid salah. Pentingnya menunjukkan bahwasanya kebenaran tauhid salah tu jelas malah. Nah, sebab itulah bahasa maklum lah. Tu yang menakhilah. Kita balah kalah salah tak habis sampai kiamat. Nah, tapi pentingnya untuk kita nak pegang yakin, kita pegailah dengan salah. Tak ada siapa kata tak molek salah tu. Nah, pegang dengan yakin, pegailah salah. Sebab itu jelas molek daripada semua hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala al-arsy istawa, bagaimana kaifiat dia bukan makna sepanga itu dan ini duk cakun dan duk gapo tu atu tu auliazbillah daripada manusia duk perhiah perkataan saja. Nah. Ia pun pergilah dengannya kepada Tuhannya Azza wa Jalla, lalu ia berkata, pergilah kamu dengannya kepada penyudahan ajal, iaitu Sidratul Muntaha. Gisuk dia pada Sidratul Muntaha, sup anu. Orang panggil kedan ya. Tak ada pia boleh lakah pada Sidratul Muntaha. Sekat Sidratul Muntaha habis. Jibril sendiri pun sekat tu. Orang boleh lakah pada tu Nabi Muhammad sore pada malam Mi'raj bukan? Nabi Muhammad lepas pada Sidratul Muntaha tul pehor. Atu tu masuk hang fisik hak tu tak tahu mana. Nah keadaan belah mana? Sidratul Muntaha boleh pakat naik belakang pula terbit pada roh kita. Roh kita ni lah ni yang duk jadi bodoh, roh kita lah tubuh pada lah tubuh kita. Dan yang terbit esok ia boleh bebas sampai pada Sidratul Muntaha insya-Allah taala. Nah. Ia berkata, dan sesungguhnya orang kafir, hasan ni orang Islam, kau naik kisah pasuk pada Sidratul Muntaha. Nah, menajak Allah Subhanahu taala sana. Wallahu alam ar-rahmanu 'ala al-istawa belah mana kaifiat dah Allah taala alam. Nah. Berkata dan ia berkata, dan sesungguhnya orang kafir apabila rohnya hendak keluar dari badannya, kafir pula berkata hamad, dan ia menyebutkan bauan dan laknatnya ada segala macam menurut riwayat hakim. Dan ada pun orang kafir, maka sesungguhnya datanglah kepadanya para malaikat azab, azab segala alat-alat kakah azab waktu mahu habis, waktu nak cabut nyawa orang kafir. Alhamdulillah. Seraya mereka berkata, keluarlah wahai jiwa derhaka, hal keadaan murka dan dimurkai ke atasnya. Alhamdulillah. Murka mana dimarah. Maka rohnya pasal busuk-busuk bawa bangkai. Baik bawa busuk. Busuk bangkai. Alhamdulillah. Maka mereka itu bertolaklah dengan menuju pintu-pintu bombing. Ning hadih, hadih apa dia? Al-Hakim tak ada gi kepada langit tak? Tung bombing. Tapi hadih nung tak? Dan satu riwayat, kemudian malaikat berdua itu naiklah dengannya ke langit. Naik langit juga pak dia. Wah naik hadis hak busuk. Roh busuk ni naik ke langit juga. Cuma hak malaikat azab merimik. Yang malaikat dua, malaikat rahmat merimik roh orang Islam. Nah, malaikat azab merimik roh kafir. Malaikat salawat.